Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna wa rahmatihi lil alamin wa ibtida'ihi bin ni'ami qabla as-su'ali wa min ghairi istiqaqi wa min ghairi istihqaqi bal ibtida'an minhu bi mujarradi fadlihi wa karamihi wa ihsani ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغ الآمال وهدايته خاصته عباده إلى سبيل دار السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع وحمايته من الوقوع في الآثام وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والإسيان وجعلهم من الراشدين وفتح لهم أبواب الهداية وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه إلى غير ذلك من نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ila yawmil qiyamati amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Al ikhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Hamid, bahwasanya Allah adalah Dia Tuhan yang Maha Terpuji. Dan telah kita sebutkan kemarin bahwasanya kata-kata Al-Hamid menunjukkan Allah memiliki sifat Alhamdu, pujian. Dan Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala menyebutkan jenis pujian ini. Kata beliau, Alhamdu naw'an, pujian itu dibagi dua. Hamdun ala ihsani ila ibadih, pertama Dia Tuhan yang Maha Terpuji atas segala macam karunia-Nya yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Wahuwa minasyukri, sebagai bentuk kesyukuran hamba kepada Tuhannya. Jadi kata-kata Al-Hamid Maha Terpuji dengan dua sebab. Pertama, Dia Maha Terpuji dengan limpahan karunia-Nya yang tak pernah putus Dia berikan kepada hamba-hambanya pagi, sore, siang dan malam. Ya, yang nanti akan dijelaskan lanjutannya. Yang kedua adalah hamdun lima yastahiqquhu huwa binafsihi min nu'uti kamalih. Allah memiliki nama Al-Hamid, Tuhan yang Maha Terpuji, karena memang Dialah Tuhan yang memiliki segala macam bentuk sifat-sifat yang terpuji dengan segala macam bentuk kesempurnaan-Nya. Kemudian pada pekan yang lampau kita telah menjelaskan ya sebagian daripada bentuk terpujinya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan berbagai macam karunia kepada hamba-hambanya. Ya. Yang wajib senantiasa disyukuri oleh hamba-hambanya. Di antara bentuk perkara-perkara yang dengannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam nikmat-nikmat-Nya. Ya, yang begitu luas, yang begitu indah, yang begitu baik, begitu luas ya rahmat-Nya, kelemah lembutan-Nya. Di antaranya Dia senantiasa ya memenuhi seruan hamba-hamba dalam keadaan terdesak, menyingkap segala macam mara bahaya dari mereka. Ya Allah Jalla wa'ala yang Maha Terpuji senantiasa memberikan bantuan kepada hamba-hamba dalam keadaan mereka terjepit. Rahmat-Nya kepada alam semesta, di antaranya nikmat yang dicurahkan kepada hamba sebelum hamba meminta. Ya, kalaulah kita disuruh rinci, kau minta apa yang kau butuhkan dalam hidupmu, tak tertulis. Bahkan akan banyak yang luput. Ya, jadi Dia memberikan kepada hamba nikmat-Nya sebelum diminta. Bahkan Dia berikan kepada hamba nikmat tanpa mereka hakikatnya berhak menerimanya. Ya, min ghairi istihqaq, Karena tak ada yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang hamba dengan hamba lainnya. Ya, setiap hamba memiliki ketergantungan hubungan satu sama lain. Pekerja itu wajib mengerjakan pekerjaannya. Ya, terhadap orang yang memberikan pekerjaan, dengan itu dia menerima upah. Antara keduanya ada hubungan ketergantungan. Ya, yang satu membutuhkan harta, benda, uang, yang satu membutuhkan rumah untuk dibangun, gedung dan semacamnya. Adapun hubungan antara hamba dengan Allah Jalla wa'ala tak sebagaimana hubungan hamba dengan hamba. Allah tak butuh kepada kita. Ya. Maka di antara bentuk terpujinya Allah bahwasanya Dia memberikan kepada kita apa-apa yang seyakinnya kita tak berhak menerimanya. Semuanya karena karunia semata. Balibtidaan minhu bimujarradi fadli. Semuanya hanya karena karunia saja diberikan kepada kita, bukan gara-gara kerja kita. Ya, wa karami wa ihsani, semuanya merupakan bentuk kebaikannya. Wa daf'il mihani wal balaya, di mana Dia Allah Jalla wa Ala Tuhan yang Maha Terpuji yang melindungi manusia dari berbagai macam ya fitnah, azab, bencana, ba'dan iqadi asbabiha, padahal sudah terwujud sebab-sebab datangnya bencana, tapi Allah Subhanahu wa taala tahan bencana tersebut turun kepada kita. Apa sebab-sebab datangnya bencana? Kezaliman. Berapa banyak orang-orang yang berbuat kezaliman telah terwujud sebab-sebab yang dengannya Allah tumpahkan murkanya, tapi Allah tetap Jalla wa ala dengan lembutannya menahan, diberikan Allah tangguh. Ya, ba'dan iqadi asbabiha wa sarfiha ba'da wuqu'iha. Terkadang setelah Allah turunkan bencana, Allah palingkan kepada mereka setelah terjadi. Allah singkap. Ya, wa lutfuhu ta'ala fi dzalika ya ila ma la tablughu al-amal wa hidayatuhu khassatahu wa ibadahu ila sabili darissalam. Ya, kelemah lembutannya yang tak pernah dapat tergambarkan oleh ya harapan-harapan manusia, bagaimana Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang khusus daripada hamba-hambanya ke jalan kebenaran menuju surganya Darussalam. Wa mudafa'atu anhum ahsan ad-difa', bagaimana Allah Jalla wa'ala membela hamba-hambanya yang beriman. Jika tadi semuanya Allah berikan ya kepada semua hamba-hambanya ya berupa kelembutannya, rezeki yang berlimpah, maka hidayah ini diberikannya hanya kepada hamba-hambanya khusus agar mereka senantiasa istiqamah menuju jalan kebenaran menuju surganya. Allah Subhanahu wa taala membela mereka daripada musuh-musuhnya dengan sebaik-baik pembelaan. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang terpuji. Ya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah senantiasa membela orang-orang beriman. Dalam banyak peperangan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela mereka dari musuh-musuh mereka. Jumlah yang sedikit mengalahkan musuh yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada perang ya Badar, pada perang Uhud, pada perang Khandaq, yang paling nyata pada perang Khandaq. Ya, 10.000 tentara sekutu Allah bela orang-orang beriman. Bahkan Allah katakan wa kafallahu almu'minina alqital. Allah cukup pendirinya, tak perlu orang-orang beriman memerangi musuh-musuhnya. Hanya Dia kirimkan bertentaranya berupa angin, malaikat-malaikat yang membuat gentar dan takut musuh-musuh, akhirnya mereka kalah pulang dalam keadaan merugi. Dengan itulah Allah terpuji Jalla wa ala. Kemudian kata beliau wa himayatuhum min al-wuqu'i fil atham. Di antara bentuk terpujinya Allah Subhanahu wa taala, Allah memelihara hamba-hamba-Nya yang khusus tadi, orang-orang beriman, agar tidak tergelincir dalam dosa-dosa. Dijauhkan daripada mereka semua sebab-sebab, sarana-sarana agar mereka tergelincir dalam dosa, Allah jauhkan, Allah singkirkan. Jauhkan mereka daripada orang-orang yang buruk akhlaknya, ya, orang-orang yang fasik. Jauhkan mereka, dekatkan kepada orang-orang saleh, semuanya dengan karunia-Nya. Wa habbaba ilaihimul iman. Allah hiasi mereka dengan iman. Wa zayyanahu fi qulubihim. Allah buat mereka, ya, begitu mencintai iman, menghiasinya dalam hati-hati mereka. Wa karraha ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan. Allah buat hati-hati mereka benci kepada kekufuran, kefasikan, kemunafikan. Wa ja'alahum minar rasyidin. Allah jadikan mereka daripada orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa fataha lahum abwabal hidayah. Allah bentangkan bagi mereka semua pintu-pintu hidayah terbuka untuk mereka. Wa 'arrafahumul asbab allati tudnihim min ridahu. Allah pahamkan, kenalkan mereka, tunjukkan kepada mereka segala macam sebab-sebab yang membuat mereka dapat mendekat kepada Allah, mencari ridha-Nya. Wa tub'iduhum an ghadabihi, yang membuat mereka jauh daripada murka-Nya. Ila ghairi dzalika min ni'amihi allati la tuhsa. Dan hal lain-lainnya dan nikmat-nikmat yang tak dapat dihitung. Wa ahla'ihi allati la tustaqsa, segala macam bentuk karunia-Nya, ya, yang tak akan dapat sedikit jua pun, ya, dihitung manusia. Waman arada qara'ta hadza. Waman arada mutala'ata usulin ni'ami wa ma tujibuhu min hamdillahi wa dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi falyudim sarhad dzikri fi riyadil Qur'anil Karim وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره. الله أكبر. Beliau mengatakan, وَمَنْ أَرَادَ أُسُورَ مُطَالَعَةَ أُسُورِ النِّعَمِ, barang siapa ingin mengetahui dasar-dasar, pilar-pilar segala macam nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَا تُجِيبُهُ مِنْ حَمْدِ اللَّهِ, yang membuat hamba senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, wa dzikrihi, mengingatnya, wa syukrihi, dan senantiasa bersyukur kepada-Nya, wa husni ibadati, agar dia berusaha maksimal sebaik-baiknya dalam beribadah menyembah-Nya. Fal yudim sarhad dzikri fi riyadil Qur'an, fi riyadil Qur'anil Karim, hendaklah dia senantiasa, ya, berusaha untuk mengingat segala macam bentuk, ya, nikmat-nikmatnya yang terbentang dalam Quranul Karim, dalam taman-taman keindahan Quranul Karim. Walita'ammal ma'addadallahu fihi min ni'amih, taklah benar-benar dia perhatikan, dia pikirkan, dia pahami, dan dia menghitung berbagai macam nikmat-nikmatnya yang disebutkan dalam Quran. Wa ta'arrafa biha ila ibadih, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, dengannya Allah memperkenalkan diri-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Min awalil Qur'an ila akhirih, dari awal Qur'an hingga akhirnya. Maka bagaimana supaya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat-Nya, mengetahui apa nikmat-nikmat tersebut? Jawabannya ada pada taman-taman keindahan Qur'an, dari awal ayat hingga akhir ayat. Semakin kita mendalami Qur'an, semakin tahulah kita dialah Tuhan Maha Terpuji dengan segala macam karunia-Nya, nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada orang-orang beriman. Naam. Falillahil hamdu syukran wa lahul hamdu fadlan, lahul hamdu bil Islam wa lahul hamdu bil iman wa lahul hamdu bil Quran wa lahul hamdu bil ahli wal mali wal mu'afat, lahul hamdu bi kulli ni'matin an'ama biha fi qadimin aw hadithin aw sirrin aw alaniyatin أو خاصة أو عامة, حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Maka Allah adalah Tuhan yang berhak dipuji dan disyukuri. Falillahil hamdu syukran. Ya, hendaklah pujian tersebut kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Walahul hamdu fadlan, dan kita hendaklah muji Allah dengan segala macam keutamaan-Nya yang Dia berikan kepada kita. Walahul hamdu bil Islam, baginya segala puji yang telah menganugerahkan kepada kita Islam, menganugerahkan kepada kita iman. segala puji baginya yang telah menganugerahkan kepada kita Quran. Baginya segala puji yang telah memberikan kepada kita adanya keluarga tak sebatang kara. Masya Allah, ada karib, kerabat, orang tua, paman, ya ada anak, ada istri, kerabat. Baginya segala puji dengan nikmat keluarga. Baginya segala puji dengan nikmat harta, sehingga tak payah kita minta-minta kepada orang mengemis, bergantung kepada manusia. Baginya segala puji dengan nikmat al-mu'afat, keselamatan dari segala perkara, ya, keselamatan dari segala macam perkara yang tidak kita sukai. Al-mu'afat, al-afiyah, selamat daripada mara bahaya, bencana alam, daripada penyakit dalam diri kita, ya, daripada musuh-musuh yang menyerang dan semacamnya. Walahul hamdu bi kulli ni'matin an'ama biha fi qadimin aw hadith. Baginya lah segala puji dengan semua nikmatnya yang telah berlalu kita nikmati, kita rasakan, maupun yang sedang kita rasakan. Aw sirrin aw alaniyah. Baginya segala puji dalam segala nikmatnya yang tersembunyi, yang diberikan kepada kita orang lain tak tahu, ataupun nikmat yang tampak orang lain mengetahuinya. Aw khas aw amah, nikmat yang Allah berikan khusus kepada kita, ataupun nikmat yang umum Allah berikan kepada kita dan orang lain. Hamdan katsiran thayyiban, pujian yang banyak, yang penuh kebaikan, mubarakan, penuh keberkahan. Fihi kama yuhibbu rabbuna yardha, sebagaimana dicintai Tuhan kita dan diridainya. Ini adalah jenis pertama. Kita memuji Allah SWT dengan segala macam karunia-karunianya. Dengan itulah Allah Maha terpuji. Kita akan pindah kepada poin berikutnya, bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha terpuji dengan segala macam, ya, keagungan-keagungan pada sifat-sifatnya, kesempurnaan pada segala macam perbuatan-perbuatannya. Naam. Wa amma hamduhu subhanahu lima nahu minal asma'i was sifati wa lima yastahikuhu min kamalin nu'uti fa amrun mutawatirun fa innahu subhanahu qad hamida nafsahu fi kitabihi ala rububiyyatihi lil alamin wa hamida nafsahu ala tafarrudihi bil ilahiyyati wa hamida nafsahu ala kamali asma'ihi wa 'azamati sifatihi wa hamida nafsahu ala imtina'i ittisafihi bima la yaliku bihi min اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه كما قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Berkata Syekh Abdul Razak, adapun terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan nama Al-Hamid, karena dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terpuji dan yang maha sempurna, ya, adalah perkara-perkara yang begitu banyak sekali penjelasan, keterangan. Dia adalah Tuhan yang maha terpuji dalam dirinya, dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Perkara yang sifatnya mutawatir, perkara yang telah tegak padanya ijma', kesepakatan. Itu banyaknya dalil-dalil menyatakan demikian. Fa innahu subhanahu qad hamala nafsahu fi kitabih. Allah memuji dirinya dalam kitabnya ala rububiyatil alamin. Ya, sebagaimana dia menyatakan diri sebagai Tuhan pencipta alam semesta atas rububiyahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujilah bagi Tuhan, dialah pemilik alam semesta, penciptanya, pemeliharanya. Wa hamala nafsahu ala tafarrudihi bil ilahiyah, dia memuji dirinya atas keesaannya, hanya dia yang berhak sebagai Tuhan, yang berhak disembah. Wa hamala nafsahu ala kamali asma'ihi wa 'azamati sifatih, dia memuji dirinya dengan sempurnanya nama-namanya, keagungan sifat-sifatnya. Ya, walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang maha bagus. Kemudian wa hamala nafsahu alam tina'i ittisafihi bima la yariqu bih, dia memuji dirinya atas segala macam perkara-perkara yang dia masuci, tak layak disifati dengan sifat-sifat tersebut. Min ittikhadil walad wasyarik, sebagaimana orang-orang menisbatkan kepadanya anak atau adanya sekutu, dia maha terpuji daripada semua itu. wa muwalati ahadin min khalqihi li hajati ilaih. Allah Maha terpuji memberikan loyalnya kepada makhluknya karena butuhnya kepada makhluk. Allah tak butuh kepada makhluknya. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, wa qulil hamdulillah, katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhid waladan, yang tidak pernah mengangkat anak, wa lam yakun lahu syarikun, yang tidak memiliki sekutu, fil mulki, dalam kerajaannya ini, wa lam yakun lahu waliyun minadzulli, dan dia tidak punya sedikit pun atau seorang pun atau satu pun makhluk yang menjadi walinya, penolongnya, ya, karena hinanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha suci daripada hal demikian. Wa kabbirhu takbira, besarkanlah dia, agungkan dia, ya, bertakbirlah, membesarkannya. Naam. Satu paragraf lagi, ya. Wa hamida nafsahu ala 'azamatihi wa kibriyaihi kama qala subhana, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أكمل. وحمد نفسه في الأولى والآخرة وأخبر عن سريان الحمد في العالم العلوي والسفلي. في العالم العلوي والسفلي، ونبه على ذلك كله في كتابه في آيات عديدة تدل على تنوع حمده سبحانه. وتعدد أسباب وتعدد أسباب حمده، وقد جمعها الله في موات من كتابه وفرقها في موات أخرى ليتعرف إليه عباده وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. Insyaallah kita ulangi lagi ini di kesempatan yang akan datang. Waktu kita singkat, tak mengapa, semoga dapat keberkahan daripada waktu singkat ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.